Kitabu Ahkamil Khududi, kitab menjelaskan tentang beberapa hukum had atau beberapa hukuman yang ditetapkan oleh syariat bagi pelaku kriminal tertentu. Wajam'u haddin, tidak harus kriminal sebenarnya ya, pelaku pelanggaran syariat. Jam'u haddin wahuwa lughatan al-man'u wa sumyatil khududu bidzalik liman iha min irtikabil fawahish. Kata hudud merupakan bentuk jamak dari kata had yang memiliki arti lugatnya adalah mencegah. Jadi makna arti dari had adalah mencegah. Mengapa hukuman-hukuman ini dinamakan had? Karena hukuman ini menjadikan seseorang mencegah atau tidak melakukan hal-hal yang buruk ya. Jadi setelah mengetahui, bila seseorang mengetahui, andai kata dia melakukan pelanggaran syariat, dia mendapatkan hukuman, maka secara tidak langsung hukuman itu mencegahnya untuk melakukan hal-hal yang merupakan pelanggaran syariat. Wa bada al-musannifu minal hududi bihaddi zina al-madkuri fi asna'i qawlih wazani ala dorbaini muhsonun wa ghairu muhson. Dan di sini pengarang takrib memulai pembahasannya membahas tentang had zina, hukuman bagi seorang yang melakukan zina. Musannif menjelaskan bahwa seorang yang berbuat zina ini terbagi menjadi dua jenis. Ada yang bernama muhson dan ada yang ghairu muhson. Arti aslinya muson adalah yang dijaga dan ghairu muson tidak dijaga. Nanti keduanya akan dijelaskan penjelasannya masing-masing. Fal musonu wa sayati qoriban annahul balighul aqilul khurrul ladzi huwa bahasa fatahu au qadraha min maqtuha biqubulin fi nikahin sahihin hadduhur rajmu bihijaratin mu'tadilah. Zina muson yaitu adalah zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah balig, berakal, merdeka, dan dia melakukan zina. Artinya dia memasukkan kelamin laki-lakinya ke dalam kelamin perempuan ya. Bila kelaminnya utuh maka memasukkan ujungnya, hasafahnya. Tapi kalau kelaminnya terpotong maka memasukkan kadar hasafahnya. Dan zina itu dilakukan setelah dia sudah pernah nikah yang sah. Jadi dia sudah pernah melakukan akad nikah dengan perempuan dan akad nikah itu sah, kemudian dia berzina. Maka bagi orang yang demikian, hukumannya adalah dilempari batu. Dilempari batu yang batu itu standar ya, tidak besar, tidak juga kecil. La bihason sohirotin wa la bisohrin. Jadi tidak boleh lemparannya tidak boleh menggunakan batu yang kecil, batu kerikil ataupun batu yang sangat besar. Wa ghairul muhsani min rajulin aw imra'atin hadduhu mi'atu jaldah. Dan seorang yang melakukan zina yang ghairu muhsan artinya belum pernah melakukan pernikahan yang sah, baik dia laki-laki atau perempuan, hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali. Sumiyat bidzalik litisaliha bil jildi. Jadi mi'atu jaldah artinya adalah 100 kali cambukan. Dan cambukan ini diistilahkan dengan jaldah yang makna asli dari jaldah adalah kulit. Jadi mengapa cambukan diistilahkan dengan jaldah? Karena memang menempel di kulit ya, menempel dengan kulit. Wa taghribu amin ila masafatil qasri fa aktsara bi ra'yil imam. Selain hukuman berupa 100 cambuk, dia juga harus diasingkan. Jadi hukumannya dua ya. Yang pertama dicambuk 100 kali, yang kedua dia diasingkan hingga mencapai jarak diperbolehkannya mengqasar salat. Jadi minimal adalah jarak mengqasar salat yaitu dua marhalah. Dan bisa lebih tergantung keputusan dari imam, tergantung keputusan dari pemerintah setempat yang bersangkutan. Fatuh sabu muddatul ami min awali safari zani la min wusulihi makana taghrib. Pengasingan itu dilakukan selama 1 tahun ya. Pengasingan dilakukan selama 1 tahun. Dan hari pertama 1 tahun itu dihitung dari hari perjalanan ya. Dari perjalanan itu sudah dihitung 1 hari. Jadi tidak menunggu sampainya dia di tempat tujuan, tetapi di perjalanan itu sudah dihitung hari pertama. Wal aula ayakuna ba'dal jaldi. Pengasingan ini yang lebih baik dilakukan setelah eksekusi cambuk 100 kali. Jadi sebenarnya tidak ada aturan apakah didahulukan mengasingkan atau didahulukan mencambuk, tapi yang lebih baik mendahulukan cambukan baru dia diasingkan. Wasyaratul ihsani arbaun. Jadi status zina muhson ini memiliki 4 syarat. Jadi seorang bisa memiliki status muhsan bila dia memenuhi 4 syarat. Al awwalu wasani al bulughu wal aqlu. Syarat yang pertama adalah baligh dan syarat yang kedua adalah berakal. Fala hadda ala sabiyyin wa majnun bal yu'addabani bima yajruhuma 'anil wuqu'i fi zina. Jadi seorang anak kecil dan orang gila dia tidak bisa memiliki status muhson. Artinya bila dia melakukan perbuatan zina, bila mereka berdua melakukan perbuatan zina, maka hukumannya tidaklah rojam ya, tidaklah rojam, tidaklah dilempari batu, tetapi dia diberi pendidikan hal-hal yang bisa menjauhkannya dari melakukan zina. Wasalisu al-hurriyah fala yakunu ar-raqiqu wal mubaadhu wal mukatabu wa umul waladi muhsanan in wati'a kullun minhum fi nikahin sahih. Syarat yang kedua adalah merdeka. Jadi seorang budak baik status budaknya adalah mubaat, budak yang separuh merdeka, atau mukatab, budak yang sudah ada perjanjian dengan sayidnya, bila dia mampu membayar sekian maka dia merdeka, atau umuwalad budak yang dihamili oleh sayidnya. Jadi seorang budak apapun statusnya itu dia tidak bisa memiliki status muhsan bila dia sudah pernah melakukan hubungan badan di dalam nikah yang sahih. Warabi'u wujudul wat'i min muslimin aw dhimmiyyin fi nikahin sahih. Dan syarat yang keempat atau syarat yang terakhir adalah sudah pernah melakukan hubungan suami istri di dalam nikah yang sah. Jadi hubungan itu bisa dari orang yang beragama Islam, artinya istri yang beragama Islam atau dhimmi ya, atau dhimmi. Wa fi ba'di nusahi fin nikahi sahih. Di dalam sebagian manuskrip tidak menggunakan isim yang nakirah, yaitu nikahin sohih tanpa al, tetapi menggunakan isim yang ma'rifat atau bersama dengan al. Wa arada bil wat'i taghyibal hasafati au qadraha min maktu'iha bikubulin. Yang dimaksud dengan hubungan badan adalah seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ujung kemaluan laki-laki atau kadarnya bagi orang yang kemaluannya terpotong telah masuk di alat kelamin perempuan. Wa kharaja bi sahihi al-wat'u fi nikahin fasidin fala yasulu bihi tahsin. Hubungan badan yang bisa menjadikan seorang memiliki status muhson adalah hubungan yang dilakukan setelah pernikahan yang sah. Jadi mengecualikan pernikahan yang tidak sah ya, pernikahan yang fasid, pernikahan yang tidak mencukupi beberapa syarat, itu hubungan yang dilakukan di dalamnya tidak bisa menjadikan seseorang memiliki status ihson. Jadi dikarenakan syarat yang terakhir ini harus adanya hubungan badan di dalam pernikahan yang sah, maka pernikahan yang tidak sah ini tidak dianggap oleh syariat. Dalam arti seorang yang melakukan hubungan setelah pernikahan itu dia tidak bisa mendapatkan status ihsan sehingga dia tidak mendapatkan hubungan tidak mendapatkan hukuman bagi seorang yang zina, yang khusus bagi pezina yang sudah berstatus muhsan.